Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu masih ra'si kullihi, bab mengusap seluruh kepala ketika berwudu. Liqaulillahi ta'ala wamsahu biru'usikum. Naam. Ba dalam ayat ini lil ilsaq, bukan ditab'id. Bahkan Ibnu Taimin rahimahullah menukil ucapan Ibnu Burhan Al-Uqbari, kata beliau rahimahullahu ta'ala, mungkin lebih tepatnya saya nukil dari tahqiq yang disebutkan, yang dinukil sebelumnya dalam kitab At-Tibyan fi Arabil Quran, yang dalam kitab tersebut Ibnu Burhan menyatakan wa qala man la khibrata lahu bil arabiyah, ada orang yang tidak punya pengetahuan terhadap ilmu bahasa Arab, alba bimisli hadha li tab'id, qala, kata Ibnu Burhan rahimahullah, walaysa bisyai, pendapat orang yang menyatakan ba di sini li tab'id laysa bisyai, tidak ada nilainya, tidak mutu pendapatnya, walaysa bisyai'in ya'rifuhu ahlu nahwi, ya bukan sesuatu yang diketahui oleh ahlu nahwu, ya bukan sesuatu yang diketahui oleh ahli nahwu. Ya ba dalam ayat ini wa masahu bi ru'sikum lil ilsaq, bukan ditakwid. Masahtu kada, yani alsaqtu yadayya bihi masihan. Dalam bahasa masahtu bi kada, yani alsaqtu yadayya bihi masihan. Aku menempelkan dua tanganku mengusapnya. Itu masahtu bi kada, yani alsaqtu yadayya atau yadayya bihi masihan. Aku menempelkan dua tanganku kepadanya dengan mengusapnya, menempelkan. Wamsahu biru'usikum ar-ru'us jama' ra'sun war-ra's, kata Ibnu Taimin rahimahullah, yashmul kula mana bil syar al-mu'tad, mencakup semua tempat-tempat rambut yang biasa tumbuh, semua bagian yang biasanya tumbuh rambut pada kebanyakan orang itulah ras, sejak ujung kening sampai ke bagian atas leher, ya, pundak, ya, dari telinga sampai telinga. Qala Bukhari rahimahullahu taala wa qala Ibnu Musayyib, yani Sa'id bin Musayyib, al-mar'atu bi manzilati ar-rajul tamsahu ala ra'siha. Wanita sama dengan laki-laki, dia mengusap kepalanya ketika berwudu. Iya. Adapun yang rambutnya panjang, cukup mengusap bagian rambut yang ada di bagian kepalanya, adapun yang turai ke bawah tidak. Berkata Ibnu Sa'id rahimahullah, fa in qala qa'il, kalau ada yang menyatakan ya huwa laisa min ra's hala nuzulihi, rambut itu bukanlah kepala ketika terurai ke bawah, lakinnahu fi ra's fi juzurihi, tapi yang di kepala itu adalah bagian akarnya, ini akar rambut yang usuluh. Jawaban yang tersebut saya minta rahimahullah, nahnu masahna tuzurahu ala fi ra's, yang kita usap adalah apa yang ada di kepala. Asalnya akarnya juga apa yang tumbuh dari usul rambut tadi yang masih di bagian kepala. Amma ma nazala falis min ar-ras. Adapun yang sudah turun dari ke bawah, di bawah kepala, makanya tidak perlu diusap, bukan di bagian kepala. Nah, wanita mengusap hanya bagian yang ada di kepalanya. Qala katabul rahimahullah, wa su'ila Malik, Imam Malik ditanya, ayyuzi'u an yamsah ba'da ar-ras, sahkah mengusap sebagian kepala? Qala fahtajja bi hadis Abdul bin Zaid, maka beliau pun kemudian berdalil dengan hadis Abdul bin Zaid yang kita baca, yang menunjukkan bahwasanya kepala dibaca diusap seluruhnya, tidak sebagiannya. Qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi, Yahya Al-Mazini, an rajulan, ada seseorang qala li Abdullah bin Zaid, wa huwa, dan Abdullah bin Zaid itu adalah Amr, jaddu Amr bin Yahya, kakek dari Amr bin Yahya, atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah SAW yatawadda. Orang tadi berkata kepada Abdullah bin Zaid, bisakah engkau memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudu? Faqala Abdullah bin Zaid, naam, iya. Fada'a bima'in, ingat, da'a bi artinya minta dibawakan, maka beliau minta dibawakan air. Fa'afraqa ala yadaihi, maka beliau kemudian mengucurkan air, menuangkan air kedua telapak tangannya. Yad, iya, ketika dimutlakan, yani kaffain. Al-yad ketika disebut tanpa takhid, disebut dengan mutlak, yang maksudnya dua telapak tangan. Beliau pun kemudian menuangkan air yang di wadah tadi ke dua telapak tangannya. Bagus salah meratain. Beliau pun mengusap dua tangannya, dan mencuci dua tangannya, mencuci dua telapak tangannya, mencuci dua telapak tangannya dua kali, meratain dua kali. Summa matmada wa sansala salasan. Kemudian beliau berkumur sambil memasukkan air ke hidung tiga kali. Summa ghassala wajhahu salasan, kemudian mencuci kepala wajahnya tiga kali. Summa ghassala yadayhi maratain ila mirfaqain. Kemudian mencuci dua tangannya. Nah, ini tangan karena mukanya dengan mirfaq. Ada takhid dengan ila mirfaqain, menunjukkan di tangan. Bukan tanpa tangan tapi tangan. Beliau mencuci dua tangannya dua kali sampai dengan dua sikunya. Tsumma masah ra'sahu bi yadayhi, kemudian beliau mengusap kepala dengan dua tangannya. Faqbala bihima wa adbara, Bada bi muqaddam ra'si, mulai dengan bagian depan kepalanya, hatta dhahaba bihi ila qafa, sampai ke bagian belakang. Tsumma raddahu ma ila makan alladhi bada minhu, tsumma qasara rijlaihi. Alhasil, ia menunjukkan bahasanya kaifiyah wudu Rasulullah SAW dengan mengusap seluruh kepala satu kali dengan dua tangan. Di antara faedah hadis ini juga menunjukkan bolehnya ia berbeda bidangan dalam mencuci anggota wudu. Di sini beliau mencuci telapak tangan dua kali, mencuci dua tangan dua kali dua kali, ya, yang lain tiga kali tiga kali. Qala rahimahullah ta'ala, berkati Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babu ghasli, berkata Ibnu Taimin rahimahullah terkait faedah hadis ini yang sudah kita sebutkan tadi. Fihi, dalam hadis ini ada faedah. Nah, thumma masaha bi ra'sihi ra'sahu bi yadayhi, beliau mengusap kepala dengan dua tangannya. Wa huwa sharihun, ini nas tegas, bi anna masaha kulla ra's, beliau mengusap seluruh kepala. Wa annal ba lil saq fil ayah, dan ba dalam ayat ini adalah ba bermana ilsaq, yang menempelkan dua tangan ke kepala dengan mengusapnya. Masah tu bikada yani alsaqtu yadaya bihi masihan. Qala Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ghasli rijlain ila ka'bain, bab mencuci dua kaki sampai dengan dua mata kaki. Qala rahimahullah haddatsana Musa qala haddatsana Wahib an Amr an Nabihi syahidtu Amr ibna Abil Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi Hasal kepada Abdullah bin Zaid tentang wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi taurin min ma, maka beliau pun minta dibawakan satu wadah air taur, wadah dari tembaga atau sejenisnya. Fatawadu alahu wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau wudu dengan satu cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadihi minat taur, beliau kemudian menuangkan air ke telapak tangannya dari wadah tadi. Faghasala yadaihi thalasan, mencuci dua telapak tangannya tiga kali. Tsumma adkhala yadahu fit thawr, kemudian masukkan tangan ke wadah tadi. Famadmada wastansaqa wastansala salasa ghurafat, beliau berwudu berkumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan kembali dari hidung tiga kali dengan tiga pengambilan air. Tsumma adkhala yadahu, kemudian beliau mencuci, memasukkan tangannya. Wa ghassala wajhahu thalasan, yang mencuci wajahnya tiga kali. Tsumma ghassala yadayhi marratain ila mirfaqain, kemudian mencuci dua tangannya sampai dengan dua sikunya dua kali. Tsumma adkhala yadah famasaha ra'sah wa aqbala bihi mawadbara maratan wahidah. Tsumma ghassala rijlaihi ila ka'bain, kemudian ia mencuci dua kakinya sampai dengan dua sikunya. Asyahid hadis adalah yang terakhir. Ada Al-Albani kata Ibnu Taimin rahimahallahu taala, wa fihi aidan dalilun wadihun ala anna rijlain yughsalani ila ka'bain, dua kaki itu dicuci sampai dengan dua mata kakinya. Dan boleh mengingatkan bahwasanya al-Ka'ban dua mata kaki dakhilan, masuk ke dalam yang dicuci. Sehingga kita artikan tadi il kaben sampai dengan dua mata kakinya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah mengingatkan akan mukhalafatus syiah rafidah terkait dengan masalah ini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah wa qad dzakara Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsiri, Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya anna rafidah khalafu sunnah fi tathhir rijli fi salatu wujuh. Rafidah menyelisih sunnah terkait dengan mencuci kaki ketika wudu dalam tiga perkara. Yang pertama muntah lafard. Yang pertama terkait dengan sampai mana mencuci kaki diwajibkan. Rafidah mengartikan al-ka'ab itu adalah tulang yang tumbuh di bagian atas telapak kaki, di punggung telapak kaki. Pada yang sunnah, al-ka'bah adalah dua mata kaki yang ada di bagian samping kiri samping kanan telapak kaki. Adapun Rafidah menyatakan bagian depan punggung kaki, mata kaki. Bagian depan punggung kaki, bagian atasnya. Yang kedua, Rafidah yamsahun arjulahum fil wudu. Ya, mereka hanya mengusap kaki mereka ketika berwudu. Padahal yang wajib adalah dengan mencuci. Dalam ayat dan dalam hadis-hadis yang sedang kita baca, ya summa ghassala rijlai, Rasulullah mencuci dua kakinya ila Ka'bah. Beliau mencuci bukan mengusap. Rafidah hanya mengusap. Yang ketiga, mereka yungkirun ya al-masha al-hufain. Mereka mengingkari satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan dibolehkannya mengusap khuf ketika berwudu. Lil muqim yaum wa lailah, untuk yang mukim sehari semalam, yang sedang safar tiga-tiga malam, Rafidah yungkiruna. Sehingga para ulama kita memasukkan masalah ini ke dalam kitab-kitab akidah. Iya, karena ini mukhalafah Rafidah di antaranya terkait dengan masalah wudu ini. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam hadis ini juga menunjukkan sifat al-mashy ala ra's, tata cara mengusap kepala. Yang sudah dalam hadis satu yang pertama dengan kedua tadi, yaitu yukbil biyadi wa yudbir, mulai dari bagian kepala, depan kepala ke belakang, kemudian kembali ke depan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.